Seperti tertiup angin dingin, tersenyum sampai kau kembali. Di seberang samudra ini, ku menunggu sepenuh hati, melawan debu ombak, tersenyum sampai kau kembali. Sampai kau kembali, sampai kau kembali, sampai kau kembali, sampai kau kembali. Di balik purnama ini, ku menunggu sepenuh hati, tertimbun gelap malam, tersenyum sampai kau kembali. Di antara musim berganti, ku menunggu sepenuh hati, sampai kau kembali. Sampai kau kembali, sampai kau kembali, sampai kau kembali, sampai kau kembali. Sampai kau kembali, sampai kau kembali, sampai kau kembali, sampai kau kembali, sampai kau kembali, sampai kau kembali, sampai kau kembali. Sampai